بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Amma ba'du, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan, diridai serta dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitabu Al-Fitani wa Asrati As-Sa'ah, kitab fitnah-fitnah dan tanda-tanda kiamat, bab yang ke-17. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة. النووي رحمه الله تعالى yang mensyarahkan صحيح مسلم membuatkan bunyi bab yang ke-17 ini dengan mengatakan bab la taqumus sa'atu hatta ta'buda dausun dzal khalasah. La taqumus sa'atu hatta ta'buda dausun dzal khalasah. Tidak tegak hari kiamat, ya, sehingga kabilah Daus, sehingga kabilah Daus. Daus adalah kabilah yang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berasal dari suku ini. Ya, dari suku Daus. Hatta ta'buda Dausun, sehingga suku Daus mengibadati atau menyembah Dzal Khalasah. Dzal Khalasah nama berhala, nama patung, ya, sesembahan di masa jahiliyah. Nanti ketika mendekati hari kiamat, Dzal Khalasah yang awalnya ditinggalkan, yang awalnya tidak lagi disembah, kemudian kembali suku Daus ini menyembahnya. Ya, kembali sebelum hari kiamat suku Daus menyembah Dzul Khalasah ini. Dzul Khalasah, Dzul Khalasah seperti yang tadi kita sampaikan adalah nama sesembahan, ya, nama sesembahan di suku Daus ini yang dahulu disembah, kemudian orang bertauhid beribadah hanya kepada Allah, kemudian kembali sebelum hari kiamat adanya suku ini menyembah, atau suku Daus ini kembali menyembah Dzul Khalasah. Nah, ini bunyi bab yang ke-17 dan menunjukkan bahwa ini salah satu dari tanda kiamat, yaitu suku Daus menyembah Dzal Khalasah. Kita baca hadis yang pertama, hadis nomor 7250. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة وكانت صنما تعبدها دوس في الجاهلية بتبالة. حديث أبو هريرة حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي. Ya, dia dari suku Daus ini. Dia yang meriwayatkan hadis tentang sukunya, tentang kabilahnya sendiri. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan la taqumus sa'ah, tidak tegak kiamat atau tidak akan terjadi kiamat hatta sampai atau sehingga tattariba alayatu nisa'i daus, tattariba bersentuhan, ya, tattariba bersentuhan, bertemu. Orang kalau sudah ramai, padat, maka biasanya terjadilah pergesekan atau pertemuan antara badan dengan badan, bersentuhan badan dengan badan. Dan di sini ditegaskan oleh Nabi yang bersentuhan tersebut adalah pinggul-pinggul, alayat, ya, alayatu pinggul-pinggul nisa'i daus, wanita-wanita daus, sampai tattariba, bisa jadi artinya seperti yang diterjemahkan di sini, bergoyang, ya, dalam ritual ibadah. Dan bisa jadi karena saking banyaknya orang bertemu, bersentuhan, ya, bergesekan pinggul-pinggul wanita Daus, haula dzil khalasah, di sekitar dzil khalasah. Di sekitar ini maksudnya mereka mengelilinginya, tawaf. Salah satu bentuk peribadatan adalah mengelilingi. Makanya yang syar'i yang dituntun oleh agama Allah Subhanahu wa taala untuk dikelilingi hanya Ka'bah, dan tidak ada duanya. Tidak ada duanya di muka bumi ini, tidak ada duanya benda yang disyariatkan untuk dikelilingi sebagai ritual, sebagai taqarrub kepada Allah, kecuali Ka'bah. Allah yang memerintahkan untuk tawaf di sekitar Ka'bah. Wal tawafu bil baitil atiq, wal yatawafu bil baitil atiq. Allah yang memerintahkan hendaklah mereka mengelilingi tawaf di sekitar rumah tua. Rumah tua apa? Ka'bah. Ya. Yang maksud dengan baitul atiq, salah satu dari nama Ka'bah adalah al baitul atiq, atiq tua. Ya, atiq tua. Allah yang memerintahkan untuk tawaf. Bila ada benda, tempat, sesuatu yang dikelilingi taqarruban, yang dikelilingi untuk bertaqarrub, untuk sebuah ritual, maka itu penyimpangan. Itu penyimpangan. Tidak ada tempat yang dikitari, dikelilingi untuk ta'abbud. Ya, untuk ta'abbud, untuk ritual ibadah, mengharapkan pahala, kecuali Ka'bah. Kecuali Ka'bah. Maka, yang terjadi di kabilah Daus ini adalah Zal Khalasah tadi ditawafi. Zal Khalasah tadi dikitari, dijadikan tempat tawaf. Saking ramainya, berdesak-desakan sampai-sampai pinggul-pinggul wanita-wanita Daus bersentuhan. Bersentuhan. Ketika bersentuhan tentu akan bergoyang-goyang. Ya. Ini menunjukkan bahwa kejadian ini pasti. Kita mengimani, mempercayai bahwa ini pasti terjadi. Kemudian, wallahu ta'ala alam, apakah ungkapan berikut ini adalah sambungan dari hadis wa kanat sanaman ta'buduha dausun fil jahiliyyati bitabala. Ya, apakah lanjutan dari hadis Nabi atau penjelasan dari perawi, bisa jadi Abu Hurairah sendiri atau yang di bawah Abu Hurairah, di mana ia, di mana ungkapan ini menerangkan apa itu Zal Khalasah. Apa itu Zal Khalasah? Kata ungkapan ini, dan adalah Zal Khalasah merupakan patung. Ya. Sanaman, patung. Sanam, patung. Ya. Zal Khalasah itu merupakan patung ta'buduha dausun yang dahulu di masa jahiliyah, ta'buduha dausun fil jahiliyah. Yang di masa jahiliyah dahulu kabilah Daus menyembahnya, menyembahnya di masa jahiliyah. Ya, dan Zal Khalasah ini dijelaskan dalam ungkapan ini berada di Tabalah. Tabalah nama tempat. Ya, berada di Tabalah. Ya, Tabalah nama tempat. Jadi Zal Khalasah adalah patung yang disembah dahulu di masa jahiliyah oleh kabilah Daus dan tempatnya di Tabalah. Tempatnya di Tabalah. Kesimpulan dari hadis ini adalah bahwa salah satu dari tanda kiamat, kabilah Daus yang dahulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mendoakan keimanannya. Allahumma hdi dausan, ya Allah berilah petunjuk kepada suku Daus dan mereka semua dapat hidayah. Mereka semua dapat hidayah. Ibundanya Abu Hurairah juga menerima hidayah, masuk Islam. Ya, yang awalnya sangat membenci dan mengusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Hurairah angkat tangan untuk memberinya, menjelaskan kepadanya, menerangkan, mendakwahinya. Setiap kali dia menjelaskan tentang Nabi, justru ibunya mencaci maki, mencerca, menghina Nabi SAW. Sampai tidak kuat telinganya mendengar. Akhirnya dia mengadukan itu kepada Nabi dan meminta kepada Nabi untuk mendoakan ibunya. Lalu Nabi SAW mendoakan ibunda Abu Hurairah. Dengan harapan yang besar, keyakinan yang luar biasa terhadap doa Nabi, dia seketika pulang dengan segera menuju rumahnya. Sebelum dia buka pintu rumahnya, terdengar suara air, tanda ada orang yang mandi, dan terdengar suara untuk memerintahkan dia tidak masuk, tunggu. Ya. Dan dia menunggu di luar. Tak lama setelah itu keluarlah ibundanya dengan tanda-tanda selesai mandi, dan dia mengikrarkan kesyahadat di hadapan Abu Hurairah radhiyallahu taala, dan kaumnya semua didoakan oleh Nabi SAW. Allahumma hdi dausan, ya Allah tunjukilah kabilah Daus. Ternyata sebagai tanda hari kiamat mereka nanti bukan yang di zaman Nabi tentunya, bukan mereka yang berada di zaman Nabi, tetapi dari keturunan mereka. Dari keturunan mereka nanti ada yang kembali melakukan tradisi jahiliyah, yaitu penyembahan kepada berhala yang sama yang dahulu disembah oleh orang Daus, ya, sebelum di masa jahiliyah, sebelum mereka dari kabilah Daus ini mendapatkan hidayah lantaran doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi batang yang terendam itu dibangkitkan kembali, ya, kemudian disembah. Mungkin saja dengan tujuan-tujuan yang awalnya tidaklah menyembah seperti yang dilakukan oleh syaitan kepada umat Nabi Nuh. Awalnya hanya sekedar untuk memuliakan orang-orang saleh. Bisa jadi yang ini karena ini adalah sesuatu yang ada di tradisi dahulu, bangkitkan kembali tradisi mereka. Akhirnya disembah sebelum hari kiamat tiba. Ya. Dan ini peristiwa pasti terjadi karena berita dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwa zal khalasah yang dahulu disembah di masa jahiliyah akan disembah kembali oleh suku yang sama sebelum kiamat tiba. Ya, ini hadis yang pertama. Dan tempat zal khalasah itu namanya Tabalah. Ya, namanya Tabalah. Hadis kedua 7251. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو كامل الجحدري وأبو معن زيد بن يزيد الرقاشي واللفظ لأبي معن قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن الأسود بن العلاء عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى فقلت يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. حديث عائشة أم المؤمنين أم عبد الله radhiyallahu ta'ala anha as-siddiqatu binti as-siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma, istri Nabi, manusia yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlak, ya, manusia yang paling dicintai oleh Nabi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, berdasarkan hadis Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala an, ketika dia bertanya, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik, siapa manusia atau orang yang paling engkau cintai? Kata Nabi, Aisyah. Kemudian Amr bin As melanjutkan pertanyaannya, wa minar rijal, kalau itu kan wanita, bisa jadi ada laki-laki yang paling engkau cintai juga. Kata Nabi SAW, abuha, ayahnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Dia yang meriwayatkan hadis ini, yang mengatakan saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yadhhabul laylu wan naharu hatta tu'badal latu wal uzza. Kalau tadi dzal khalasah khusus pada kabilah Daus, sementara yang kedua lebih umum dari itu, ya, tidaklah pergi malam dan siang, maksudnya tidaklah berhenti perputaran waktu silih gantinya siang dan malam, yaitu dengan tegaknya kiamat, sampai Lata dan Uzza disembah kembali. Ya, Lata berhala di masa jahiliyah, Uzza juga sebuah berhala di masa jahiliyah yang disembah. Ya, di surat An-Najm, ya, afara'aitumul Lata wal Uzza wa manat ats-tsalitsatal ukhra alakumuz zakaru wa lahu al-untha tilka idzan qismatun dhiza. Allah Subhanahu wa taala singgung tentang Lata, tentang Uzza, tentang Manat, tiga berhala besar, ya, tiga patung dan berhala sekaligus yang besar di masa jahiliyah yang dijadikan sesembahan selain Allah pencipta alam semesta. Dan mereka yang bertiga ini, Lata, Uzza, Manat, dan yang lain-lainnya, itu pada intinya adalah simbol dari manusia. Bukan patung yang dimunculkan begitu saja, tidak. Dia simbol manusia. Dia manusia sebelumnya, kemudian meninggal dunia. Lalu dibuatkanlah simbolnya, dibuatkanlah bendanya dalam bentuk benda mati. Dan kenapa diperlakukan seperti itu? Karena mereka orang baik. Karena Lata ini orang baik. Uzza juga demikian. Manat juga demikian. Dan bahkan diberi nama, saking menunjukkan bahwa mereka ini dahulunya manusia, ketika masih hidup manusia, orang-orang ini itu orang-orang yang baik. Berhalanya, patungnya pun diberikan julukan yang baik. Mereka ingin menjadikan atau ada hubungannya, kedekatan hubungan mereka dengan Allah. Jadi Al-Lat itu sebenarnya untuk mendekatkan kata-kata itu dengan nama Allah. Ya. Maka diberi gelar atau julukan dengan Al-Lat agar ada kesannya dekatnya mereka dengan Allah, atau plesetan malah dari nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Uzza dari Al-Aziz. Ya. Agar terasa bahwa mereka ini memang bukan orang biasa. Ini manusia istimewa dahulu kala sebelum mereka meninggal dunia. Begitu juga Manat, diambil dari kata Al-Mannan, nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sembarangan menjadikan orang yang sudah meninggal itu dalam bentuk patung yang nanti akan menjadi sarana setan untuk menyesatkan, menjerumuskan kepada kesyirikan. Ya. Di sini dahulu kala di masa jahiliyah sebelum Nabi diutus, berhala ini disembah, Lata, Uzza, Manat, dan berhala-berhala yang lainnya. Setiap suku punya berhala, bahkan setiap rumah ada berhala. Setiap rumah ada punya berhala masing-masing, ada sesembahan masing-masing. Walaupun nanti ada sesembahan yang besar, sebagaimana di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, ada berhala yang besar, petang patung yang besar, ada yang kecil-kecil di tempat peribadatan yang sama. Ya, seperti yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faja'alahum judzadzan illa kabiran lahum. Dihancurkan oleh semua oleh Nabi Ibrahim kecuali yang terbesar. Jadi ukurannya berbeda-beda. Yang di rumah dengan yang di tempat lain berbeda. Di tempat berkumpul semua berbeda. Ya, berbeda ukuran. Jadi yang Lata, Uzza, Manat, Hubal, ini berhala-berhala besar. Ya, berhala atau patung-patung yang besar. Nanti, dan kita yakin bahwa Lata, Uzza itu kan sudah dihancurkan dalam penaklukan kota Mekah. Dihancurkan oleh Nabi SAW. Bahkan semua patung yang ada di sekitar Ka'bah dan yang ada di dalam Ka'bah itu dihancurkan. Dihancurkan. 360 patung di sekitar Ka'bah habis semua dihancurkan. Nabi SAW ketika tawaf dengan tongkatnya menusuk-nusuk patung-patung tersebut dengan membaca firman Allah, Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya, sampai diperintahkan untuk menghancurkan semua, Nabi SAW minta Utsman bin Talha, pemegang kunci Ka'bah, untuk mendatangkan kunci Ka'bah, kemudian dibuka pintu Ka'bah, kemudian beliau masuk dengan beberapa sahabat, dengan dua orang sahabat, Usamah bin Zaid dengan Bilal bin Rabah, kemudian ditutup pintu kembali. Patung-patung yang juga ada di dalam Ka'bah dikeluarkan, kemudian gambar-gambar bernyawa yang ada di dalam Ka'bah dari simbol-simbol ritual, gambar-gambar yang sakral menurut masyarakat jahiliyah itu dihapus semua, dan Nabi SAW pun sholat dua rakaat di dalamnya dan habis semua. Setelah itu Nabi perintahkan para sahabat untuk pergi ke patung ini, pergi ke patung ini, pergi ke patung ini, seperti yang ditegaskan oleh Ali bin Abi Thalib kepada salah seorang tentaranya, Abu Abdurrahman As-Sulami atau yang lainnya. Nah, Ali mengatakan kepadanya, "Ala ab'atsuka bima ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maukah engkau saya tugaskan untuk sebuah misi yang dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tugasi saya?" Ya. "Alla tada' timthalan illa tamasta." Ali. La, alladhi amarahu. Naam, Ali alladhi qala, "Ala ab'atsuka?" Ala ma ba'athani Allah, ala ma ba'athani Rasulullah SAW. Mana saya ragu siapa orang yang ditugaskan pula oleh Ali untuk melakukan misi yang ditugaskan oleh Nabi SAW dia untuk melakukan misi tersebut, yaitu meratakan kuburan, ya, kemudian menghancurkan patung-patung, ya. Di masa Nabi SAW ketika penaklukan kota Mekah, di masa Ali bin Abi Thalib, ya, juga dilakukan demikian. Intinya itu semua sudah habis di masa Nabi. Yang patung Lata sampai hari ini tidak ada lagi. Patung Uzza juga tidak ada. Manat juga tidak ada. Ternyata sebelum kiamat nanti, patung Lata, Uzza muncul kembali. Dan disembah. Ini yang mengabarkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta tu'badal Latu wal Uzza. Aisyah dengan heran bertanya kepada Nabi, "Faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, in kuntu la adhunnu hina anzala Allah huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau kariha al-musyrikun anna dhalika tamma." Ya, sungguh adalah saya benar-benar meyakini atau mengimani atau mempercayai, mengira dengan perkiraan yang kuat bahwa ketika Allah turunkan firman-Nya ini di surat apa? As-Saff ayat 9. Dialah Allah yang telah mengutus rasul-Nya membawa huda, membawa ilmu yang bermanfaat, wa dinil haq, agama yang amalan yang lurus, liyuzhirahu, untuk menangkan, untuk meninggikan, liyu'liya, untuk meninggikan rasulnya atau agama yang ia bawa, ala dini kullihi, di atas semua agama, sekalipun orang-orang musyrikin tidak menyukainya. Jadi Aisyah memahami anna dhalika tamman, bahwa setelah Nabi SAW diutus dan setelah selesai misi Nabi, bahwa tidak akan terjadi lagi kesyirikan. Dan sudah sempurna semuanya sampai kiamat. Ya. Belum lagi Nabi meninggal dunia, Nabi sudah mengabarkan bahwa itu akan terjadi kembali. Syirik itu akan muncul lagi. Bahkan berhala yang disembah di masa jahiliyah akan disembah kembali di masa sebelum kiamat tiba. Ya. Jadi Aisyah tidaklah mengetahui bahwa Lata yang disembah di masa jahiliyah akan disembah kembali di akhir kiamat. Dia merasa ayat tadi sudah menjanjikan sempurna semuanya. Sudah lengkap dan sudah sempurna semuanya. Tetapi Nabi SAW menegaskan kepadanya, innahu sayakunu min dhalika masya Allah. Sesungguhnya akan terjadi dari yang demikian itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Maksudnya akan terjadi lagi kesyirikan. Bukan kesyirikan yang baru, tetapi kesyirikan yang sama. Lata yang semua orang tahu itu disembah oleh masyarakat jahiliyah kembali disembah. Ya, sebelum tegaknya hari kiamat. Kemudian Nabi ceritakan bagaimana kronologi penyembahan tersebut. Kok bisa masih ada orang-orang yang mengakui Lata sebagai Tuhan selain Allah? Kata Nabi, ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ رِيحًا طَيِّبَةً. Ini mulai kronologinya. bagaimana kejadiannya. Kemudian Allah nanti akan mengirim angin yang baik, rihan tayyibah, angin yang berhembus dengan tenang, harumnya luar biasa. Fatawaffa kullun man kullu man fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Angin tadi mewafatkan setiap orang yang di dalam kalbunya ada seberat satu butir sawi dari keimanan. Ya. Jadi angin itu menghabiskan semua yang beriman. Tidak ada yang menyisakan lagi. Habis semuanya. Karena yang angin itu fungsinya apa? Kalau yang beriman berat, besar, kuat, itu sudah meninggal sebelumnya. Yang tersisa yang imannya seberat biji zarrah tadi, biji khardal tadi. Nah itu bagaimana cara menghilangkannya? Berhembus angin. Dan anginnya angin apa? Angin yang tayyiban. Ya. Nanti yang beriman dengan ukuran imannya seperti itu, yang lemah-lemah itu nanti wafat semuanya. Habis semua orang yang beriman. Lalu apa yang terjadi? Fayabqa man la khaira fihi, maka tinggallah orang-orang yang tidak punya kebaikan sedikit pun. Tidak punya keimanan lagi. Yang punya keimanan yang sedikit tadi pun sudah meninggal dunia. Diwafatkan oleh angin, melalui angin tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayarji'una ila dini abaihim. Ketika tidak ada lagi orang yang beriman, maka mereka yang tersisa kembali ke agama nenek moyang. Tidak ada yang mengingatkan, tidak ada lagi yang tahu tentang bagaimana mengibadati Allah. Tidak ada lagi tauhid, tidak ada lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bangkitlah kembali bantang yang terendam. Praktek segala kesyirikan yang dahulu dilakukan oleh masyarakat jahiliyah di masa Nabi, sebelum Nabi diutus, itu kembali muncul dan disembah. Lata sendiri disembah, Uzza disembah, Dzal Khalasa di kabila Daus disembah, dan yang lain-lainnya wallahul musta'an. Satu hadis yang terakhir, 7252. قال رحمه الله تعالى وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بكر وهو الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر بهذا الإسناد نحوه. Yeah. Hadis Aisyah kembali dibawakan oleh Imam Muslim dengan sanad yang lain, yeah, dan bunyinya hampir sama dengan hadis sebelumnya. Saya ingin tambahkan ya tentang tabalah tadi. An-Nawawi ماذا قال موضع التباله فمثنات فوق مفتوحه ثم باء موحده مخففه وهو موضع باليمن. Ya, وهي موضع باليمن. Tabalah itu nama tempat di Yaman, dan Daus kan kabilah yang di Yaman. Ya, kabilah di Yaman. Ya, kabilah di Yaman. Jadi Tabalah nama tempat di Yaman. Yang di sana, dari sana berasal Abu Hurairah, sahabat yang mulia, Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dausi radhiyallahu ta'ala an. Ya, itu bab yang ke-17, salah satu dari tanda kiamat. Berhala yang dahulu disembah di masa sebelum Nabi diutus, itu sebelum kiamat nanti akan kembali muncul dan disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kronologinya apa? Orang yang beriman sudah tidak ada yang tersisa. Dan manusia sisanya orang-orang yang tidak mengenali kebaikan, tidak mengenal siapa yang disembah. Akhirnya semua yang dirasa baik disembah. Tidak ada tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala lagi. Ya, wallahu a'lam. Bab berikutnya 18. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala babun la taqumu as-sa'atu hatta yamurra ar-rajulu biqabri ar-rajuli fayatamanna an yakuna makana al-mayyit min al-bala. Kata An-Nawawi membuatkan bunyi bab yang ke-18, la taqumu as-sa'atu hatta yamurra ar-rajulu biqabri ar-rajuli fayatamanna an yakuna makana al-mayyit min al-bala. Ini tanda hari kiamat juga. Ya, tanda-tanda hari kiamat. Tidak akan tegak kiamat sampai keadaan akan tiba suatu saat nanti, di mana seseorang ketika melewati kuburan, sebuah kuburan, lalu dia berandai-andai, berharap bahwa dia yang di dalam kubur dan yang di kubur itu dia yang sedang yang dalam kubur itu yang hidup. Dia berandai-andai menjadi orang yang di dalam kubur. Maksudnya berharap apa? Berharap mati. Apa penyebabnya? Karena bencana, karena bala, karena musibah, karena sempitnya kehidupan. Banyak orang-orang sekarang yang ingin, dan ini sebagian corak yang seperti ini sudah mulai muncul. Orang ketika merasa hidupnya sempit, bunuh diri. Dia lebih milih mati. Dan itu yang berumpama kepada Nabi, salah satu tanda hari kiamat, orang berharap setiap lewat atau kebetulan lewat di kuburan, kemudian dia mengatakan, lebih baik saya yang dikubur daripada sekarang saya yang di atas kubur. Ya, yang masih hidup. Berharap menjadi orang yang dikubur, yang berada dalam kubur, daripada dia masih hidup. Ya. Berharap kematian. Dan apa penyebabnya dia berharap mati? Bala. Sempitnya kehidupan, susahnya kehidupan, ujian dan cobaan. Kemudian ada lagi nanti, Ibnu Hajar atau yang lainnya, mengarahkan hadis yang sama, karena lafaznya nanti ada perbedaan, disebabkan oleh bukan karena ujian yang menimpa, tetapi ujian agama. Kalau tadi ujian dunia, bala, dan ini adalah ujian agama. Ujian agama maksudnya karena fitnah tentang agama ini luar biasa. Orang yang beriman tidak kuat menghadapi ujian-ujian tersebut. Karena bergelombangnya cobaan ujian dalam agama, musuh-musuh yang menyerang, orang sesama kaum muslimin pun bertentang, saling bertentangan. Mereka ada yang berharap, ya laitani mittu qabla hadha. Kata siapa? Kata siapa ini? Ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Maryam kenapa? Karena fitnah agama. Karena dia dituduh berzina. Ya, akhirnya dia berharap mati. Ini gambarannya nanti di hari kiamat, saking banyaknya penyimpangan-penyimpangan, kesesatan merajalela, yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan agama, maka ahluddin ketika itu ya berharap untuk lebih baik meninggal sehingga selamat agamanya daripada hidup. Ya, ini dua makna, tetapi yang di sini Nawawi mengungkapkan bahwa itu al-bala, yang dimaksud adalah bala kehidupan dunia, ujian kehidupan dunia, susahnya kehidupan dunia dan seterusnya. Kita baca hadis yang pertama, 7253. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dibawakan oleh Imam Muslim di sini, mengabarkan bahwa Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'atu, tidak terjadi kiamat, hatta yamurrar rajulu biqabrir rajuli, sampai nanti seorang laki-laki melewati kuburan laki-laki. Kata-kata laki-laki di sini, ya, itu la mafhuma lahu. Ya, ini mungkin secara umum saja. Perempuan pun juga demikian. Ya, perempuan juga demikian. Fayaqul, orang yang lewat di kuburan, di salah satu kuburan tadi, mengatakan ya laitani makanahu. Aduhai kiranya saya yang di dalam. Dia berharap yang di dalam kubur itu dia, sehingga dia bebas dari segala ujian, cobaan, bencana, musibah. Berharap mati. Ya. Ini tanda hari kiamat. Tanda hari kiamat. Dan ini itu hanya perumpamaannya. Berharap mati ini bukan saja dengan datang ke kuburan kemudian mengatakan saya mungkin lebih baik saya yang di dalam. Tetapi dengan cara meminta mati. Ya Allah matikan saja saya. Ya. Atau dia mengatakan, atau mencoba untuk bunuh diri. Ya. Mencoba untuk bunuh diri. Mengharap kematian disebabkan oleh musibah, oleh bencana, ini tercelah. La yatamannayanna ahadukumul mauta li dararin asabahu. Ya. Jangan sampai seorang kalian mengharap-harap kematian lantaran bencana yang menimpanya. Wa fa in kana la budda, jika memang dia berharap mati, maka ucapkan begini: Allahumma in kanatil hayatu khairun li, in kanatil wafatu khairan li fatawaffani. Jika kematian lebih baik bagi saya, maka wafatkan. Ya, bukan minta mati, tetapi bila mana kematian itu lebih baik, maka wafatkan. Tetapi jika panjangnya umur saya lebih baik, maka panjangkan umur saya. Kalau itu terpaksa. Tetapi asalnya mengharap kematian itu tercela. Tercela. Dan berita tentang hadis ini menjelaskan tentang kejadian sebelum hari kiamat. Saking beratnya kehidupan sebelum kiamat di akhir usia dunia ini, maka salah satu tanda kiamat, menjadi salah satu tanda kiamat adalah orang ketika itu banyak yang minta mati, yang berharap mati. Merasa hidup ini tidak ada apa-apanya. Hidup ini benar-benar berat sekali sehingga dia merasa lebih baik mati daripada hidup. Dan Nabi mencontohkan seseorang lewat di kuburan, kemudian dia mendekati kuburan tersebut dan mengatakan, ya laitani makanahu, aduhai kiranya saya yang berada di tempat dia ini, saya yang mati sementara dia yang sekarang berada di tempat saya, meminta tukar karena beratnya cobaan hidup atau bahkan beratnya ujian keimanan. Wallahu a'lam. Mungkin untuk sementara kita cukupkan. Kita akan lanjutkan membaca hadis-hadis yang ada di bawah bab ini pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.